pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Kamis 5 Januari 2017, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Warga diminta waspada banjir. Gelondongan kayu sumbat aliran sungai. Desa di Singkil terendam banjir. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Blok Semawi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Blok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudahlun, warga di sejumlah kawasan di Banda Aceh dan Aceh Besar dimintai mewaspadai banjir dalam beberapa hari ke depan. Tingginya curah hujan dalam 3 hari ke depan diprediksi dapat menimbulkan banjir di Peniti, Batoh, Kuta Alam, Selimum, dan kawasan rendah lainnya. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Zakaria. Menurutnya hujan sedang hingga lebat masih akan terjadi karena tumbuhnya awan-awan konvektif seperti cumulonimbus yang menyebabkan hujan. Kawasan Batoh, Peniti, dan Kuta Alam berpotensi banjir, begitu juga dengan Selimum, Aceh Besar. Zakaria menambahkan masyarakat di wilayah pesisir juga patut mewaspadai angin kencang berkecepatan 40 hingga 60 km per jam. Kondisi tersebut juga mengakibatkan tinggi gelombang mencapai 3 hingga 5 meter. Selain itu, ancaman tanah longsor juga bisa terjadi di Gempang, Takengon, Nagan Raya, Gunung Loser, serta Gunung Paro dan Kulu. Sudahlun, anggota DPRK PD Isa Alima melaporkan banyak aliran sungai di PD tersumbat oleh gelondongan kayu hasil illegal logging dan aktivitas lainnya di kawasan hulu sungai. Kayu-kayu berbagai ukuran itu membendung aliran air dan bisa jebol sewaktu-waktu saat curah hujan tinggi. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan. Isa Alima mengatakan, aliran sungai yang banyak dipenuhi tumpukan kayu dan sampah hutan itu, yaitu Kurung Tiro, Kurung Tangse, Kurung Mane, Kurung Baru Raya, dan Kurung Rebe. Ia juga menyarankan agar upaya normalisasi sungai harus dilakukan secara kontinu, sehingga sungai tidak mengalami pendangkalan yang sering menjadi penyebab terjadinya banjir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah PD, Apriyadi, berjanji segera menurunkan alat berat untuk membersihkan sungai dari gelondongan kayu dan sampah hutan yang memenuhi aliran sungai. Ia juga berpesan kepada masing-masing camat di wilayah PD agar segera melaporkan jika adanya sungai di wilayahnya yang tersumbat kayu dan sampah. Sudahlun, dua desa di Kecamatan Singkil terendam banjir kemarin, masing-masing desa Rantau Gedang dan Teluk Rumbia. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Singkil yang melintas di desa tersebut. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Camat Singkil, Riki Yodiska, mengatakan penyebab banjir juga karena setelah hujan terus mengguyur dalam 2 hari terakhir. Dua desa, yaitu Rantau Gedang dan Teluk Rumbia. Ketinggian genangan air sekitar 25 cm di pemukiman penduduk. Menjelang sore kemarin, bertambah naik seiring terus datangnya air kiriman melalui Sungai Singkil. Selain pemukiman penduduk, jalan darat satu-satunya menuju Rantau Gedang dan Teluk Rumbia dari Kota Singkil juga terendam. Kendaraan tidak ada yang bisa melintas sebab rendaman air di titik terdalam mencapai 1 meter. Kendaraan tidak ada yang bisa melintas sebab rendaman air di titik terdalam mencapai 1 meter. Maklum, badan jalan dalam posisi rendah nyaris sama dengan permukaan sungai. Sementara itu, hujan masih terus mengguyur dengan intensitas sedang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, aparat polisi Polres Aceh Tamiang berhasil membekuk Musliadi, warga Pinding, Kabupaten Gayolues, saat melarikan diri usai menganiaya mantan tunangannya. Tersangka dibekuk persis di depan Polsek Ranto Perlak, Kabupaten Aceh Timur, kemarin malam. Dari Kuala Simpang, Muhammad Nasir melaporkan. Kapolres Aceh Tamiang AKBP Yoga Prasetyo mengatakan, usai mendapat laporan dari adik korban penganiayaan Sulasmi, warga Dusun Bendahara, Desa Sungai Kuro 1. Aparat Reskrim Polres Aceh Tamiang dan anggota Polsek Seruai langsung bergerak cepat memblokir sejumlah arah keluar masuk Kecamatan Seruai. Tepat pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, tersangka melintas jalan tersebut dan terjaring razia polisi. Tersangka langsung diciduk oleh aparat polisi Polres Aceh Timur, kemudian dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepada penyidik, tersangka mengaku sakit hati diputuskan tunangannya. Karena mengaku sudah banyak habis uang, pelaku merencanakan untuk menghabisi korban. Kini korban meringkuk di jeruji besi Mapolres Aceh Tamiang. Darlun, Kementerian Perhubungan memutuskan untuk mencabut lisensi izin terbang mantan pilot maskapai Citilink Indonesia, Tekad Pura Agnia Mamarto. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai melakukan rapat dengan pemangku kepentingan bidang penerbangan di kantor Otoritas Bandara Wilayah 1 Tangerang. Kompas.com melansir. Pertemuan tersebut antara lain dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kepala Otoritas Bandara Wilayah 1, Direktur Utama PT Angkasa Pura II, dan Direktur Utama PT Angkasa Pura I. Selain itu, pertemuan tersebut juga dilakukan bersama Direktur Utama Airnav Indonesia dan Deputi Bidang Pencegahan Pemberantasan Badan Narkotika Negara. Budi Karya selanjutnya menyerahkan pilot tersebut kepada BNN untuk diproses apakah terdapat unsur pidana atau tidak. Namun sayangnya, dirinya tidak menyebutkan mulai kapan pencabutan lisensi izin terbang pilot Tekad Purna Agnia Mamarto tersebut. Sementara itu, Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Inspektur Jenderal Polisi Arman Depari menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan awal kepada pilot yang bersangkutan. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu pemeriksaan uji laboratorium dan pemeriksaan lisan dengan wawancara. Darlun, jika baru mendarat di Bandara Amerika Serikat, jangan kaget jika petugas imigrasinya akan bertanya mengenai nama akun sosial media. Aturan baru ini telah diterapkan sejak 20 Desember 2016. Wisatawan dari negara di luar Amerika Serikat diminta mengisi lembar keterangan yang berisi informasi eksistensi mereka di dunia maya. CNN Indonesia melansir. Dari situs imigrasi Amerika Serikat disebutkan, kalau aturan baru ini hanya diterapkan untuk wisatawan dari 38 negara yang masuk dalam daftar bebas visa seperti Australia, Jerman, Jepang, Singapura, Korea Selatan, Swedia, dan Inggris. Informasi yang diminta terkait nama akun di beberapa sosial media populer seperti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, dan YouTube. Walau diterapkan sebagai aturan baru, namun imigrasi Amerika Serikat tidak memaksa wisatawan membagi nama akun sosial medianya jika tidak mau. Aturan tersebut ini tentu saja dikritik oleh sejumlah pihak karena dirasa membingungkan dan mengganggu privasi pengunjung. Hingga saat ini, belum diketahui berapa orang pengunjung yang telah diminta untuk mengisi lembar tersebut. Darlun, pemerintah Australia memastikan akan segera menangani dan menyelidiki secara serius masalah yang membuat markas besar tentara Indonesia menghentikan sementara kerjasama militer dengan negaranya. CNN Indonesia melansir. Menteri Pertahanan Australia, Mary Spain, mengatakan bahwa masalah ini bermula dari kekhawatiran seorang perwira TNI mengenai materi pengajaran di sebuah fasilitas pelatihan bahasa Angkatan Darat di negaranya pada akhir tahun lalu. Menurut Payne, Kepala Pasukan Pertahanan Australia Mark Binskin sudah melayangkan surat kepada Panglima TNI Gatot Nurmantio untuk memastikan bahwa masalah ini akan diselidiki dengan serius. Payne kemudian menginformasikan Indonesia memang sudah memberikan notifikasi kepada Australia mengenai penangguhan kerja sama ini. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 5 Januari 2017. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali